Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 206 melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahuttaqillaha akhazathul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam walabisal mihad." Shadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasan neraka jahanam, dan sungguh neraka itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sangat terkait dengan ayat 205 yang telah kita kaji kemarin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi ini untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Orang-orang yang merusak dan suka kepada kebinasaan ini, apabila dinasehati, wahai Anda sekalian, yang Anda lakukan itu salah. Tapi apa kata mereka? Akhazathul izzah. Izzatu bil ismi pula. Mereka malah sombong. Sombong dalam kedosaan. Bukan sombong dalam kebaikan. Udah sombong dalam kebaikannya salah. Apalagi sombong dalam berbuat dosa. Sombong dalam kedosaan. Fahasbuhu jahannam. Maka apa yang dapat, apa pelajaran yang dapat dipetik dari ayat 206 ini? Kalau orang yang sudah rusak dikasih tahu malah bangga dalam kerusakan, Allah mengatakan apa? Fahasbu jahannam. Maka cukuplah neraka jahannam baginya. Anda tidak usah mencerca dan mencaci maki lagi orang tersebut. Karena apa? Allah lah yang sudah langsung akan mengambil alih tambuk justice-nya, keadilannya untuk menyiksa atau mengampuni orang tersebut. Dan cukuplah jahanam itu sebagai tempat yang paling buruk. Jadi ayat 206 ini memberi pesan dan kesadaran bagi kita bahwa kalau ada orang rusak, kita sudah andil untuk mengajak dia kepada kebaikan dan dia rupanya juga dia tidak mau, udah tinggalkan dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memaafkannya, dimaafkan Allah. Kalau Allah ingin menyiksakannya, disiksakan Allah. Dan siksaan Allah itu sudah pantas untuk dia dan kita tidak usah menambahnya lagi. Dan yang kedua, jangan pula kita ikut-ikut dia buruk, kita pun ikut buruk, tetapi kita tetap dalam kebaikan dan tetap menganjurkan kebaikan itu. Sebagaimana hal ini juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang tercinta, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu wahai Nabi Muhammad, peran dan tugasmu hanya untuk mengingatkan, dan kamu tidak bisa memaksa orang untuk otomatis langsung bisa berbuat baik. Iya, Ustaz Zainal, ini menarik sekali di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafik, ya, dan masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya tentang sikap daripada orang-orang munafik itu. Kemudian kita sebagai hamba Allah masih mengingatkan mereka dengan kata-kata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Mm-mm. Jadi seakan-akan kita tetap menginginkan ketakwaan dari orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sejelek apapun orang telah melakukan dosa, haruslah kita menasihatinya dengan suatu kebaikan. Artinya dengan mengajaknya dengan kebaikan, bukan malah mencerca, menghina, apalagi mencaci makinya dan mengkucilkannya di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena di sini anjuran nasihat itu adalah ittaqillah, takwalah kepada Allah, bukanlah hinakanlah dia atau karena apa? cukup Allah sudah menghinakannya. Dan penghinaan Allah di sini saya melihat di ujung ayat ini, Ustaz. Dia Allah mengatakan walabi'sal mihad. Kata-kata mihad itu kan tempat tidur, ayunan kan gitu. Dari kata-kata mahad. Seakan-akan Allah ingin mengayun-ngayunnya tapi bukan dalam surga, dalam neraka kan gitu. Artinya ini suatu penghinaan. Jadi karena bangsa Arab dahulu sangat tinggi sastranya, orang yang mendengarkan ayat ini akan sangat-sangat tersentuh kan begitu. Artinya kalau sudah udah tempat yang hancur kayak gini, udahlah jangan jangkauin lagi. Udah merah pada mukanya, udah jangan tambah lagi kan. Udah cukup lah kan begitu. Jadi udahlah di dunia ini cukup dia. Nah, tapi begitupun orang yang tadi melakukan kesalahan itu haruslah mengintrospeksi dirinya, harus karena melihat. Karena jahanam itu sudah buruk tempatnya. Sangat-sangat buruk. Kok Anda masih ingin gitu kan? Itu. Jadi suatu hal yang menarik lagi kata Ustaz Ardi, ittaqillah ini. Saya merenung dan mendapatkan satu kesimpulan, kenapa kok banyak kali ittaqillah ini? Kenapa kok takut yang menjadi stressing? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menjawab apa yang kita sering tanyakan, kenapa kok yang target Islam itu kok takwa? Rupanya takwa itu batas minimal, Ustaz Ardi. Artinya seseorang ini tidak diharapkan untuk berbuat baik secara maksimal, tapi paling tidak jangan berbuat jahat sedikit pun. Tidak bisa berbuat baik tidak masalah, tapi janganlah berbuat jahat. Satu, berbuat jahat itu menjadi renungan yang berarti bagi kita bahwa nanti Anda akan mendapatkan azab. Azab baik itu itakunar tadi, api neraka, atau murka Allah. Itu lebih dahsyat lagi. Makanya di sini kenapa kok jadi takwa, kok takut yang menjadi stressing. Takut, awas katanya. Karena prinsip hidup ini rupanya selamat saja dari api neraka itu suatu keberuntungan. Itulah batas minimal. Maka kalau sudah masuk, dan rupanya dalam Islam ini kalau tidak ada kalau seseorang tidak masuk api neraka otomatis masuk surga. Karena tidak ada tempat di akhirat nanti kecuali setelah neraka adalah surga. Jadi seperti Mu'tazilah yang mengatakan manzilah baina manzilatain, enggak ada itu. Iya, memang ada ashabul a'raf katanya, orang yang posisi baik dan buruknya sama. Tetapi akhir dari perjalanan ashabul a'raf ini adalah surga. Surga. Dan orang yang berbuat jahat rupanya memang layak untuk masuk neraka pun akan diproses di neraka sekian lama, tetapi setelah itu dia juga akan memasuk surga. Tapi di sini saya melihat Ustaz Arifin bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam 206 itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqillah berarti manusia ketika itu waspada gitu, hati-hati. Jadi ketika kita melakukan ada satu perkataan Arab itu fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum berbuat. Jadi jangan kita berbuat seenak maunya dewe kan gitu. Jadi adalah was-was di situ, mungkin merugikan orang lain dalam satu sisi, ataukah dia tidak ada memberikan manfaat perbuatannya itu, atau memberikan malah mudarat yang dilakukannya. Ini yang harus dijaga seorang mukmin. Maka ada dalam satu ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kepada Allah, takut sama Allah di mana saja kamu berada. Tapi kalau orang yang tidak meyakini adanya jahannam ini, ya udahlah, aku udah tua kayak gini, ngapain lah taubat lagi kan? Orang udah tempatnya nanti ya neraka. Kalau dia mengetahui bahwasannya pada ayat yang 206 ini neraka itu seburuk-buruknya, maka dari tahap pertama ini, fase pertama ini, dia akan membenahi diri bahwasannya neraka itu sangat-sangat buruk dan memang yang paling kita benci. Betul. Jadi saya ingin menambahkan juga Ustaz tentang kata-kata al-izzah bil ism. Salah satu sifat daripada orang munafik itu adalah sombong dengan dosa yang ia lakukan. Begitu. Nah, tentu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan al-izzah bil ism ini tadi. Dia merasa kuat dengan dosa yang ia lakukan. Ini kan luar biasa, seperti firman Allah pada ayat surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 11 itu, bahwa apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak, malah mereka merasa mereka memperbaiki kan gitu. Kita melihat sekarang banyak aliran yang muncul ya, seperti aliran Lia Eden, kemudian ada salat bersiul kemarin, seakan-akan mereka sedang memperbaiki Islam itu, seakan-akan Allah itu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang menyampaikannya, sehingga salat itu cukup dengan bersiul begitu. Jadi memang ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Betul. Seperti kata Ustaz Ardi tadi, bangga dengan dosa. Iya. Makanya dalam Islam itu hal ini sangat dikecam. Betul. Kita bukan berarti tidak boleh bangga. Walillahil izzah. Betul. Kebanggaan itu ada bersama Allah, bukan atas bersama dosa. Seperti ketika kita menemukan kaum kafir Quraisy itu ketika menantang kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau betul kau utusan dari Tuhan, turunkan kami bencana dari langit. Betul. Ini kan termasuk izzah bil ismi tadi. Nantang dia. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak akan menurunkannya selama Anda bersama mereka. Itulah sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tapi kalau umat yang lain, Nabi Nuh udah habis semua satu kampung itu, tinggal yang selamat di atas kapal saja. Jadi izzah bil ismi ini sebenarnya kecongkakan yang tidak pada tempatnya. Sebenarnya kalau Allah yang menghancurkannya, hancurnya itu. Betul. Iya. Nah, tapi saya melihat di sini, Ustaz, ya. Kenapa setiap orang berbuat dosa itu bangga gitu? Orang mabuk satu botol, kok bangganya sampai 2 tahun gitu, kadang ditakutin. Padahal diminum cuma satu botol itu. Iya. Drang katanya. Saya minum nih, sikit-sikit drang. Bangga dengan kesalahannya. Itu yang paling mendasari itu apa sebenarnya, Ustaz? Iya, itulah karena disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, manusia ini memiliki nurani yang baik. Tidak pun dia beragama Islam, sebenarnya ada nurani yang baik. Maka ketika jangankan manusia, binatang saja, ketika dia mengambil ikan dari tutup sange majikannya secara tidak sah gitu, dia tahu itu dosa. Begitu diambil, lari, cicing dia. Itu kucing. Begitu majikannya ngasih, suatu saat yang lain dikasih, dia makan di bawah kaki majikannya. Nggak ada kiri kanan kiri kanan. Karena apa? Dia tahu bahwa yang saya ambil ini halal. Itu kucing. Jadi begitu juga manusia ini, ketika dia berbuat jahat, dia tahu nuraninya itu berontak sebenarnya, suatu kesalahan besar. Kemudian dia tidak ingin kalau yang salah itu dia sendiri. Maka dia pun berbangga dengan kesalahan itu supaya orang lain melihat, wah, rupanya salah itu hebat. Padahal dia sendiri itu mencaci maki dirinya. Jadi apa yang dibanggakan itu sebenarnya bertentangan dengan hati sanubari dia. Nuraninya. Tapi kalau kita lihat itu ya di remaja itu ya. Kalau pertama kali ini orang nggak pernah nyentuh dengan masalah-masalah narkoba, rokok, gitu ya, rokok. Nggak jantan kalau nggak merokok, katanya. Jadi terpancing gitu ya, terpancing sama kita. Jadi memang pada dasarnya hati nurani seseorang itu menolak ya. Menolak, ya. Iya. Insyaallah. Karena sampai saya pernah ketemu orang yang pergi ke Eropa sana, di mana masyarakatnya itu drinker semua, peminum mabuk semua. Itu kalau misalnya ada orang datang ke suatu tempat hotel bintang 5, dia minta apa? Jus misalnya gitu. Orang kagum, terperanjat dan hormat kepada mereka. Karena apa? Berarti orang ini terpelajar. Hanya orang terpelajar sajalah yang mau minum jus di tempat hotel bintang 5 itu. Masyaallah. Oleh karena itulah saya melihat di sini Allah lah yang memberikan balasan itu, fahasbuhu jahannam itu tadi. Karena kalau orang seperti ini dilawan, orang mabuk misalnya kita lawan, malah yang lebih parah kitanya, kan, gitu, yang warasnya kan, begitu ya. Sama berarti berdebat sama orang gila kan begitu. Makanya fahasbuhu jahannam, biarkanlah dia dalam kehancurannya itu. Tapi bukan berarti tidak ada dakwah, tidak ada fungsi indar atau tafsir, tidak. Tetapi di sini jangan sampai ya orang-orang munafik yang seperti ini, yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dengan kekufuran dan dengan kemunafikan ini, membuat kita malah menjadi berupaya terus-menerus bersama dia, dan akhirnya malah kita cenderung untuk ikut terlibat dalam perdebatan atau dalam pertikaian itu tadi, dan akhirnya bisa-bisa kita pula menjadi adalah dul khisam, begitu yang disebutkan ayat sebelumnya itu tadi. Maka fahasbuhu jahannam walabi'sal mihad, dan jelaslah orang kalau sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jahannam, itu berarti min kabairidz dzunub. Masyaallah. Karena para ulama mengatakan di antara ciri-ciri daripada al-kabair adalah bahwa dosa yang dilakukan itu diancam dengan siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat berat. Jadi di sini jelas bahwa orang-orang munafik itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu azab yang sangat pedih. Itu berarti bahwa kemunafikan itu sendiri adalah suatu dosa yang amat luar biasa besarnya, begitu. Ya, di sisi lain, Ustaz Ardi, kita menemukan bahwa apapun yang disebutkan Allah dalam peraturannya, dalam kitab sucinya, itu harus dicamkan bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah sangat kaya sebelum dia menciptakan makhluknya. Apalagi kita manusia yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan jagat raya yang begitu besarnya gitu kan. Dengan matahari aja kita tidak ada apa-apanya gitu. Atau sekota Medan pun kita tidak ada apa-apanya gitu. Begitu kecilnya kita. Jadi apa yang menyebabkan kita begitu sombong dengan dosa ini? Toh ketika Allah mengajak kita untuk berbuat baik, rupanya manfaatnya itu bukan untuk Allah, untuk kita. Kalau misalnya inilah menjadi renungan bagi setiap umat manusia, maka tidak akan ada ditemukan al-izzatu bil ismi. Iya. Tapi kalau saya kita kembangkan lagi ayat ini, Ustaz, kepada satu peranan di masalah akademik ya, kita melihat atau dalam satu keintelektualan dan bagi pelajar, kita melihat di situ, Ustaz, ada seseorang yang pada awalnya dia itu dia dalam memberikan materi itu salah gitu. Akan tetapi orang ini monoton gitu. Kesalahannya. Jadi kalau orang yang berdasarkan kesalahannya dan mempertahankan kesalahannya, ini bisa enggak dikatakan al-izzatu bil ismi, Ustaz? Iya, jadi sebenarnya ini juga cara berdialog yang salah tadi. Karena dalam Islam pun dialog itu boleh, jidal, wajadilhum bilati ahsan. Tapi begitu nanti sudah salah, nanti bisa-bisa dan tidak mau mengaku kesalahannya, itulah yang berubah jadi jidal yang ahsan tadi menjadi aladul khisam. Jidal dalam hal kebatilan, dan ini tentu saja suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi dalam dunia akademis. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian kita telah sampai pada penghujung waktu di mana kita harus berpisah. Tapi sebelum sampai kepada perpisahan, ada hal yang perlu kita sampaikan, yaitu dalam surah Al-Baqarah 206 ini kita mempelajari dua hal yang sangat penting. Tetaplah berbuat baik dan anjurkanlah orang untuk tetap berbuat baik. Kalau rupanya kita menemukan makhluk manusia ada yang berbuat salah, maka janganlah ikuti kesalahan itu dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun ceritanya Allah lah sebaik-baik pemutus apakah seorang yang berbuat jahat tadi layak untuk mendapat ampunannya ataupun disiksa di dalam api nerakanya. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.